السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين ومسلمين المسلمات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, maka hendaklah selalu kita perbaiki niat kita, belajar menghilangkan kebodohan dari pribadi kita. Kita belajar menghilangkan kejahilan dari keluarga kita. Jadi itu tujuan dan maksud kita belajar, sehingga niat kita dikatakan baik. Kemudian perhatikan adab dalam menuntut ilmu. Jangan ngantuk. Ya, ngantuk pindah. Sehingga benar-benar apa yang kita sampaikan bisa dimengerti dan bisa diambil faedahnya. Pada malam ini kita lanjutkan masih dalam bab fadl tawbi atau man haqqa bab al-khauf min asy-syirk, bab takut dari kesyirikan. Sekarang kita lanjutkan dalil yang memerintahkan kita dan menyuruh kita takut dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي bersabda من مات barang siapa yang meninggal dunia وهو يدعو لله ندا masih dalam keadaan menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dakhala an-nar, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dalam lafaz Imam Muslim, man mata yusyrik billahi syai'a, siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekecil apapun, dakhalanna, maka dia akan masuk neraka. Disebutkan dalam Sahih Bukhari wa fi wa qultu ana, dan saya katakan, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala jannah, barang siapa yang mati tidak syirik maka dia masuk surga. Mati menyekutukan Allah, masuk neraka. Mati tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Baik, kita bahas. Man mata, siapa mati? Yad'u. Apa arti yad'u? Ad-du'a, asal dari doa. Wa huwa su'al, meminta. Memintanya ada dua. Ada namanya minta ibadah, dan yang kedua ada namanya minta masalah. Mana nama minta ibadah? Segala amal yang diharapkan pahala darinya, itulah dikatakan minta atau permintaan ibadah. Datang ke kubur dengan harapan dapat barokah dari yang meninggal dunia, ini namanya minta, meskipun tidak secara lidah, tapi dengan perbuatan itu sudah dikatakan minta. Yang kedua, doa masalah yang ada kata-kata ya Allah aku minta, as'aluka. Kedua, doa ini harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta pahala, minta keberkahan, minta apa saja kepada Allah. Yuqal da'ahu idha sa'alahu wa staghatha bih. Dikatakan da'ahu. Artinya, dia minta kepadanya, minta tolong kepadanya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man mata yad'u, siapa yang mati dalam keadaan minta atau minta tolong, wa huwa yad'u lillahi niddan, matinya itu masih menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. An-nid al-mathal al-mithl wasyabih, perumpamaan atau serupa atau keserupaan atau ada tandingan, itu dikatakan syabih, tandingan, kawal. Makna hadis ini, Nabi SAW yukhbir, memberitakan, anna man ja'ala lillahi syabihan, siapa yang membuatkan Allah tandingan, persamaan, mathilan, tandingan, fil ibadah, dalam ibadah. Bagaimana menjadikan selain Allah tandingan? Bagaimana membuatkan Allah subhanahu wa ta'ala saingan? Yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghitsu bihi. Tandingan Allah itu dipanggil, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Wali Allah, wa yastaghitsu bihi, aghithni, tolong aku. Ya, saya baca Fatihah 10 kali Syahdul Qadir Jailani langsung terkabul. Nah, ini dia. Contoh sudah ini. Ya. Saya kalau minta di makam ini pasti terkabul. Saya bawa ke mata air ini pasti mustajab. Istighatsah. Minta tolong. Minta bantuan saat kepepet atau saat santai. Nabiyan kana hadzan niddu aw ghairahu. Entah yang dimintai selain Allah itu adalah nabi atau selain nabi. Enggak boleh. Itu dikatakan menyeru selain Allah. Itu dikatakan membuatkan Allah tandingan. Jadi orang berprasangka yang namanya syirik itu sujud di patung itu. Kalau itu syirik bebungkulan namanya itu. Jelas nyata kalau itu. Inilah yang samar ini, yang rupanya agama ini orang banyak tidak tahu. Lain, ya. Jadi entah yang diseru selain Allah itu nabi atau malaikat. Kalau nabi malaikat saja tidak boleh, apalagi derajatnya di bawah itu. Wastamarra ala dzalika ila al-mamat, terus begitu sampai mati. Ailam yatub minhu qabla al-mamat, dia tidak tobat sebelum wafat. Fa inna masirahu ila an-nar, ujungnya ke neraka, tempat kembalinya ke neraka. Li'annahu musyrik, karena dia telah berbuat syirik. Wa ittikhadun nib ala naw'ain, dan menjadikan selain Allah itu tandingan atau membuatkan Allah tandingan itu dua macamnya, dua jenis. Ini dia makna hadis ini. Jadi Nabi memerintahkan, siapa yang membuatkan Allah tandingan, sekutu, tandingan itu dimintai sebagaimana minta kepada Allah, artinya dibagi-bagi. Entah itu Nabi atau siapapun, lalu mati belum tobat, neraka. Nah, membuatkan Allah tandingan ada dua macam. Yang pertama, al-awwal, an yaj'ala lillah, aw yaj'ala lillah syarikan, fi anwa'il ibadah. Membuatkan Allah tandingan, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah atau sebagian ibadah kepada selain Allah, maka ini dikatakan syirik akbar, pelakunya kekal di neraka. Salat yang harusnya hanya karena Allah diperuntukkan untuk selain Allah. Berdoa hanya harusnya kepada Allah dibagi-bagi kepada selain Allah. Menyembelih seharusnya hanya karena Allah, menyembelih untuk kuburan. Nabi bersabda, la aqrab fil Islam. Tidak ada penyembelihan kepada selain Allah dalam Islam. Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani mengatakan, yang mana dulu awal orang-orang jahiliyah menyembelih itu di atas kuburan. Sapi, kambing. Sekarang kita banyak seperti itu. Nanti cucu engkau kalau sehat ini dia akan potong ayam di sini. Nah, ini dah contohnya. Menyembelih itu adalah apa? Ibadah. Qul inna salati wa nusuki nusuk sembelihan. Dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, menyembelih pun karena Rabb. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi bentuk menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu Allah, yaitu menjadikan bagi selain Allah membagi-bagi ibadah kepada mereka. Ini syirik akbar kekal di dalam mereka. Yang kedua, makanan mina syirikil asghar, membagi-bagi ibadah tapi jenisnya syirik kecil. Kaqauli rajul, seperti ucapan seseorang, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Laila Allah wa anta, kalau bukan karena Allah dan itu. Bahkan kalau kita hilang Allah sekali-kali, untung nih arah ngone. Kalau mati aku. Hilang Allah kali ini. Lebih parah. Ini untung saya pakai pupuk, kalau enggak. Loh, tapi niat saya lain. Kita tidak pernah bertanya niat. Yang kita lihat yang salah itu mulut. Bukankah sahabat yang mengatakan masya Allah wa syikta, niatnya baik sahabat? Niatnya baik. Tapi Nabi tidak pernah mengorek niatnya. Yang dikoreksi itu yang salah, yang nampak. Ini perhatikan nih. Ya. Banyak orang melihat, ini kan derajatnya wali. Dia minum khamar rupanya. Nah ini salah sudah. Kalau nampaknya salah ya harus dikoreksi yang salah. Sahabat orang paling baik hatinya. Dengan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan persaksian Allah. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah. Ya, Allah sebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian umat yang adil dan yang terbaik. Otomatis baik dalam baik luar. Adil dalamnya, adil luarnya. Sekarang sahabatnya mengatakan masya Allah wa syi'ta, menyetarakan Allah dengan makhluknya, menyetarakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, ya, aj'alka lillahi niddan, apakah kamu ini menjadikan aku sebagai tandingan Allah, sekutu Allah, barang Allah, kongsi Allah? Nabi tidak pernah mengatakan ini. Apa niatmu tadi itu? Tidak ada. Kenapa? Apa salah? Kita rindu, sudah salah amalannya, lagi kita, itu kan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tapi apa? Man amila, amalannya tidak dilihat. Niat itu tempat dari hati manusia tidak tahu, kecuali antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan ini yang nampak manusia bisa menghukuminya. Ini contohnya, membuatkan Allah tandingan, sekutu, kongsi, tapi jatuhnya syirik ke kecil. Menyetarakan Allah dengan makhluknya. Masya Allah wa syi'ta. Walau Allah wa anta. Kalau bukan karena Allah dan engkau. Maka Nabi memberikan petunjuk. Katakanlah, kul masya Allah wahdah. Katakan, atas hanya kehendak Allah semata. Kalau tidak mau, masya Allah, thumma syi'ta. Atas kehendak Allah, kemudian kehendak. Alhamdulillah, kalau bukan karena Allah, kemudian engkau. Tamat mungkin saya tadi. Nah, mungkin. Sahih kalau begini. Ya, tidak ada wala Allah wala apa. Untung saja ada tadi. Nah, ini perhatikan para jamaah. Lafaz ini, syirik lafal. Kita tidak tahu. Kita kira boleh-boleh aja. Ya, baik. Itu yang kedua. wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, mimma fihi al-athf bil wawi, yang mana di'athf digandengkan dengan wawu. Allah dan, kata-kata dan ini memberikan bentuk atau makna persamaan. Ya. Maka kalau kita lihat dari suatu sisi, ya, yang zahir saja, orang banyak memasang di pintunya Allah, terus sebelah kirinya Muhammad. Bagaimana itu? Ya. Allah sejajar terus. Dari satu sisi kita lihat zahirnya, murid-murid disamakan sama Muhammad, tidak boleh. Kemudian ada enggak syariatnya gantung-gantung kaligrafi itu? Enggak ada. Bahkan ada apa? Al-Fatihah atau Bismillah bentuknya seperti syekh duduk. Ada itu, banyak dijual itu. Ada juga Bismillah bentuknya, atau Alhamdulillah Fatihah seperti perahu bentuknya. Ini macam-macam aja sekarang. Baik. Dan yang semisalnya yang ada atap, ya, penyamaan antara Allah Subhanahu wa Taala dengan makhluknya. Wa kayasir riya, mana juga bentuk syirik kecil, yaitu adalah membagi-bagi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Taala, itu sedikit riya. Wa hadza la yujibu takhlida fin nar wa in dakhalaha, kalau masuk neraka maka insyaallah tidak kekal di dalamnya. Inilah dia makna hadis ini secara umum. Baik, munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab takut dari syirik? Anna fihi takhwifa minasyirik. Hadis ini menakuti kita akan syirik. Bibayani akibatil musyrik wa masirih, dengan dijelaskan kesudahan ujung dari orang berbuat syirik, wa masirihi, dan kemana ia akan pulang, ke neraka jahannam wal iyadzu billah. Kemudian ma yustafad min alhadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, at-takhwifu minasyirik, hadis ini menakuti kita akan kesyirikan. Walhasu ala taubah minhu qabla al-maut, dan hadis ini menganjurkan kita untuk tobat sebelum mati. Cepat para jamaah yang ada azimatnya, gelangnya, buang sudah semua sekarang. Cari dewasa, hari baik, hari buruk, buang. Pinsui atau apa, arah rumahnya tidak baik, buang sebelum datang ajal. Keris keramat, buang sudah semuanya. Ya. Apa ke, cincin ke, apa, tongkat ke, ya, buang sudah semua. Karena ini, kalau kita mati membawanya belum tobat, kita kekal di neraka. Baik, yang kedua, annaku laman da'ama Allahi nabiyan awaliyan, semua orang yang menyeru selain Allah, di samping kepada Allah, semua orang yang beribadah kepada Allah namun juga memalingkan ibadah kepada selain Allah, entah itu nabi tempatnya mengadukan kesusahannya, nabi tempatnya mengadu, sebagaimana disebutkan dalam Razanji atau dalam Qasidah Burdan, ya akramal khalq ma li aludzu bihi siwa, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempatku bernaung, tidak ada tempatku berlindung kecuali engkau ketika datangnya musibah, ketika datangnya bala. Siapa dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara tempat kita berlindung kepada siapa? Allah. Nabi enggak boleh. Awliyan atau wali enggak boleh. Hayyan aw mayyitan, dia hidup maupun mati. Aw hajaran atau batu. Pertanyaan, bagaimana kalau Hajar Aswad? Kalau Hajar Aswad bukan dipakai azimat. Hajar Aswad itu sekedar kita ittiba, menyentuhnya ittiba. Kemudian Allah yang mengizinkan, tidak boleh ditias, dianalogikan kepada yang lain. Ini ya, minyak ya, dari kelapa yang disambar oleh petir. Ya. Kemudian 200 tuan guru yang membacakan dia salawat pada malam Jumat lagi, sudah dapat ijazah sertifikat lulus sensor. Tidak ada. Ya. Enggak bisa dikias. Air Zamzam dan enggak bisa. Itu Allah memberikan. Maka lihat Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ya Hajar, inni a'lamu annaka hajarun wa batu. Saya tahu kau di batu. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Sekiranya aku tidak melihat Nabi mencium engkau, saya tidak akan cium engkau. Maka kita hanya tiba saja. Karena Umar apa? Merasa terbetik di hatinya. Kok tadi kita merangi orang nyembah batu, kok sekarang kita nyembah batu itu? Kan orang Mekah nyembah batu, patung-patung itu dari batu. Sekarang kok nyembah batu lagi, apa itu? Maka dia ngomong. Ini dalam Sahih ayat. Wahai batu, saya tahu kamu batu. La tadurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa juga menolak mudarat. Kok kita ini pakai batu ponari loh? Ini bagaimana ini? Akal taruh di mana? Ini Umar, ini Hajar Aswad yang datangnya dari surga. Ini enggak, batu ponari tampil petir. Ya kan petir ini nyambar dia, sambar geledek. Nah, Umar mengatakan, hey, batu, saya tahu kamu batu. Kamu tidak bisa ngasih mudarat, tidak bisa juga memberikan manfaat. Menolak mudarat tidak bisa, memberi manfaat tidak bisa. Sekiranya aku tidak melihat Nabi mencium engkau, saya tidak akan cium engkau. Makanya kadang itu di Ka'bah itu hanya dua yang boleh diusap. Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rukun yang lainnya, sisi yang lainnya tidak boleh diusap. Seperti kebanyakan orang. Hei, Ka'bah itu semuanya habis. Uang 10 ribu, hei semua. Sorbannya semua. Bekas ihramnya semua, lihat aja. Kalau pas nonton, pas acara di Mekah itu lihat banyak orang ini. Dia ditempel jadinya di Ka'bah. Yang tempat menempel itu namanya Multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad. Itu pun nempel berdua. Bukan nempel cari berkah tembok itu. Nah ini para ikhwan. Jadi entah nabi atau wali, dia hidup, dia mati, atau batu. Au syajaran. Atau pohon kayu. Sekarang banyak penipuan berkedok agama. Bagaimana? Tasbih. Ini banyak di Mekah, di Madinah. Ini katanya tasbih ini terbuat dari kayu kapal Nabi Nuh. Ada juga namanya kayu kuka. Terkenal kayu kuka. Jadi kalau sakit-sakit katanya masukkan ke dalam air tasbihnya, minum, sehat. Subhanallah. Syajar, pohon kayu. Tidak boleh. Ya, tidak ada. Ya. Faqad ja'ala middan lillah. Siapa yang meminta kepada selain Allah dan ibadah kepada selain Allah, disamping ibadah kepada Allah, dan orang mati orang hidup, batu, pohon, kayu atau semisalnya, berarti orang itu telah membuatkan Allah tandingan. Dia mau atau tidak mau, dia sadar atau tidak sadar. Maka lihat ya, orang yang mengatakan dirinya, wah ini kan sekedar sebab saja, dia pakai azimah misalkan, pakai ilmu kebal. Tidak bisa dia ngomong sebagai sebab saja. Pasti dia lebih agungkan azimah tersebut. Pasti itu. Ilmu kebalnya pasti itu lebih diagungkan. Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya. Ya, bahaya sekali. Yang mana hal itu menjadikan kita telah membuatkan Allah subhanahu wa ta'ala tandingan. Yang ketiga. Anna syirka liufar, la yufaru illa bitawbah. Syirik tidak diampuni kecuali dengan taubat. Kalau taubat, semua dosa pun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma itu dia. Ya. Kalau mati syirik, jangan pernah berharap. Tapi kalau mati tidak syirik, besar harapan. Inilah dia, khuan fiddin, dalil yang menganjurkan kita takut dari kesyirikan. Baik. Masalah berikutnya. Atau dalil berikutnya. Wali muslimin. Dalam lafaz Imam Muslim. Atau dalam riwayat Imam Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Ingat. Bersalawat pada jamaah. Kalau tidak bersalawat mendengar nama Nabi lupa. Salah jalannya masuk surga. Nabi bersabda, "Man dzukirtu 'indahu fa nasiya sholata 'alayya, khati'a bihi tariqal jannah." Siapa yang namaku didengar lantas lupa berselawat, maka salah jalannya masuk surga. Perhatikan. Ya. Jadi di sini akan nampak kecintaan kepada Nabi. Jangan gara-gara ada renggi, ya, ada cerorot baru selakaran, selawat. Ini lihat ikhlas dan tidaknya sekarang-sekarang. Baik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiya Allah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, artinya mati. "Wa huwa la yusyriku bihi syai'a." Dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. "Dakhala al-jannah." Maka dia masuk surga. "Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar." Dan barang siapa yang mati bertemu dengan Allah dalam keadaan syirik menyekutukannya, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Perawi hadis ini dari sahabat Jabir. Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Harar Al-Ansari As-Sulami, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Mukthir, banyak riwayat, banyak hadisnya. Sebagaimana yang sudah sering saya jelaskan, kata Imam As-Suyuti rahimahullah, "Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibn Umar wa Anas wal Bahru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi." Yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Setelahnya Abdullah ibn Umar. Wa Anas, Anas ibn Malik. Wal bahru lautan ilmu Ibnu Abbas, kal Khudri Abu Sa'id Al Khudri, wa Jabirun Jabir bin Abdullah wa zaujatun Nabi, dan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Sahabiyun jalil mukthir, ibnu sahabi, dia sahabat, bapaknya pun sahabat. Mata bil Madinah ba'da 70. Beliau meninggal di Madinah, wafat di Madinah setelah tahun 70-an Hijrah, dan beliau memiliki umur 94 sanah, 94 tahun. Disebutkan la man laqiya Allah, siapa yang bertemu dengan Allah artinya mati. La yusyriku bihi syai'a, tidak membuatkan Allah tandingan. Tandingan dalam apa? Uluhiyah, ibadah. Tandingan dalam apa? Rububiyah, kepemilikan, kepengaturan. Ya, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Wal asma sifat, membuatkan Allah tandingan dalam asma sifat, seperti masalah gaib. Ya, masalah gaib. Ini paling banyak nih para jamaah. Kita sering tertipu, meramal nasib orang dan semisalnya, barang hilang dan semisalnya. Jadi mati tidak berbuat syirik, tidak membagi ibadah kepada selain Allah dalam ibadah, dalam rububiyah, dalam asma wa sifat. Intinya dalam segala hal yang itu merupakan kekhususan Allah. Sedikit pun tidak. Apalagi nanya. Itu arti syai'ah. Syai'ah itu syirik kecil atau syiriknya sedikit ataupun dah banyak. Hadis ini menerangkan secara umum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbirna, memberitakan kepada kita. Anna man mata ala tauhid, siapa yang mati di atas tauhid, mati di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang benar, fadukhuluhul jannah maktu'un bihi, maka masuk surganya pasti. Masuk surganya pasti. Jangan pernah mengatakan, "Wah, memangnya dia punya surga?" Bukan kita punya surga. Nabi yang menjanjikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mati bertauhid pasti masuk surga. Maka antum kalau mau selamat, pelajari tauhid sebelum yang lainnya. Ya, pelajari tauhid sebelum yang lainnya. Jangan sibukkan diri dengan yang lain, tauhid tidak kenal. Tuhannya saja enggak tahu di mana Tuhannya. Di mana Allah? Saya enggak tahu di mana Allah. Bagaimana mau sholat? Bagaimana mau zakat? Bagaimana mau puasa? Bagaimana mau haji? Hadza. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musran alaih fa huwa tahta masyiatillah. Dan jikalau yang mati ini orang berbuat dosa besar tetapi bukan syirik, maka dia di bawah kehendak Allah. Allah mau maafkan, dimaafkan. Allah tidak maafkan, Allah bersihkan di neraka. Setelah itu masuk ke dalam surga. Fa in afallahu anhu adakhalaha al-jannah au dakhalaha awwalan. Jikalau yang mati ini dalam berbuat dosa besar karena dia di bawah kehendak Allah, begitu mati langsung Allah maafkan dia, sudah lolos masuk surga. Subhanallah. Lolos masuk surga. Mati berbuat dosa besar. Ya. Taruhlah mati korupsi waliyadzubillah. Tapi dia masih berakidah benar, baik masih. Ya, tidak percaya sama itu, tidak percaya sama ini. Mungkin Allah maafkan langsung lolos surga. Wa illa udhiba fil nar. Tetapi kalau tidak dimaafkan, disiksa di neraka, tsumma ukhraja minha, kemudian dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Seperti manusia yang terakhir keluar dari api neraka, yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan keluar dengan syafaatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana qad saru himama, dia telah menjadi arang yang tersisa hanya wajahnya karena pernah bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengharamkan api neraka memakan wajah yang sudah sujud kepadanya. Coba bayangkan, dia yang terakhir keluar dari api neraka sudah jadi arang, ya, sudah gesang, dulang, habis, hanya wajah tersisa masih baik karena pernah sujud. Maka Allah mandikan dia dengan air surga, tumbuh bagaikan biji yang baru tumbuh sehingga sempurna menjadi manusia biasa. Diperintah masuk ke dalam surga, dia menengok dari luar, dikira surga sudah penuh. Namanya terakhir, ya Allah sudah penuh katanya, masuk dulu. Begitu dia masuk, alhamdulillah ternyata saya surga paling bagus tuh. Padahal dia nomor akhir, kebengkis terakhir ya. Mudah-mudahan kita jangan diterangkan lah. Alhamdulillah. Maka dia lekat, dia bohong. Kadang-kadang saya tidak takut neraka. Bawakan dia api korek tes dia. Yang api korek itu hanya separuh dari 70 lipat api neraka. Baik. Wa anna man mata ala syirkil akbari. Sebaliknya, siapa yang mati di atas syirik besar, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Dia tidak akan masuk surga. Wala yanaluhu minallahi rahmah. Dan tidak pernah akan dapat rahmat dari Allah sama sekali. Kalau mati berbuat dosa besar tidak syirik, masih banyak rahmat Allah. Tapi mati syirik, tidak ada rahmat Allah bagi dia. Sebab hak Allah yang sudah dirusak oleh dia. Hak Allah apa? Ibadah. Diambil, dibagi untuk syekhnya, untuk gurunya. Dibagi untuk gurunya. Dia bagi untuk makam, dia bagi untuk wali, dia bagi untuk bakir. Nah, itu orang tua sering menakut-takuti. Jangan coba-coba setelah maghrib. Jangan lewat di sana. Ada bakirnya. Bakir itu jin. Seperti itu. Coba bayangkan dari kecil sudah dididik kita untuk syirik. Ya, dididik kita wali itu. Lain halnya sahabat, sejak kecil dididik dengan tauhid. Bayangkan, sampai pengembala kambing tahu tauhid yang benar. Di mana Allah? Di atas. Pengembala kambing. Karena hidupnya di mana? Hidupnya di masyarakat yang bertauhid. Ya, masyarakat bertauhid. Sampai pengembala kambing benar tauhidnya. Kalau sekarang, yang pegang kita belum tentu benar tauhidnya. Ya. Kenapa? Masyarakat yang penuh dengan syirik. Masyarakat yang penuh dengan bid'ah. Baik. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Wa yakhludu fil nar, kekal di neraka. Wa in kana syirkan asghara dakhala an-nar. illam yakun ma'ahu hasanatun rajihah. Jikalau dia syirik kecil, dia masuk neraka. Jikalau tidak punya kebaikan yang kuat, lebih berat. Lakin la yukhalladu fiha, tetapi dia tidak akan kekal. Jadi ini penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati di atas tauhid pasti surga. Membawa dosa besar dibawa ke hendak Allah. Allah maafkan, lolos surga. Tidak dimaafkan, sucikan dulu baru masuk surga. Mati syirik kekal di neraka. Tidak ada rahmat. Jangan pernah berharap untuk keluar dari api neraka. Jika itu syirik kecil, tidak punya kebaikan yang cukup untuk membantu, masuk neraka dulu. Setelah itu akan dikeluarkan dan masuk ke surga. Apapun namanya syirik itu jauhkan. Baik. Munasabatul hadits lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab takut dari syirik, anna fihi taghliza fil nahyi 'an asy-syirk mimma yujibu syiddatal khauf minhu. Hadis ini menunjukkan atau di dalamnya menjelaskan taghliz fil nahyi. Keras dalam melarang untuk berbuat syirik. Yang akibatnya mengharuskan kita takut, sangat takut dari syirik. Tidak bisa orang mengatakan saya sudah la ilaha illallah, saya tidak akan syirik. Tidak. Nabi sudah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga ada di antara umatku yang akan menyembah berhala. Ada. Mayusnakar minal hadith. Beberapa faedah dari hadith ini, yang pertama, wajibnya takut dari syirik. Lianna najata minan nar masyrutatun bis salamati minasy syirki. Karena selamat dari api neraka syaratnya selamat dari syirik. Harus takut para jamaah. Senantiasa kita takut dengan kita terus belajar. Yang kedua, annahu laisal ibratu bikathratil amal. Bukan yang menjadi ukuran banyaknya amalan para jamaah. Bukanlah barometer itu banyaknya amal. Wa innamal ibratu bis salamati minasyirk. Yang menjadi barometer adalah selamat dari syirik atau tidak. Maka ingat, jelaskan para ulama kita, setiap dakwah kalau perhatiannya awalnya, tengahnya, akhirnya kepada tauhid, mengingatkan orang dari perkara kesyirikan, insyaallah ini ciri dakwah yang selamat. Tetapi kalau tidak berani menyampaikan masalah ini, bahkan menganggap akan memecah belah umat, maka ketahuilah itu dakwah yang tidak baik dan tidak benar dan menyimpang. Sebab Nabi itulah perbuatannya mengingatkan orang tauhid, mengajak orang kepada tauhid, mengingatkan orang syirik. Kecil besar diajar oleh Nabi. Ibn Abbas masih kecil diajar oleh Nabi tauhid. Mu'adz, Hudzaifah, sahabat yang lainnya diajar. Dia dakwahnya di Makkah, dakwahnya di Madinah. Sampai wafat Nabi ajarkan tauhid. Mana dia? La'natullah 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Kuburan nabi enggak boleh, apalagi derajatnya bukan nabi. Sekarang kalau sudah sebut namanya makam, toh andalan makam sudah. Sedikit-dikit makan. Sakit perutnya, ketemu. Makan. Dia apa namanya, bisul, kebong. Makan. Mau haji, makan. Pulang haji, makan. Apa saja dia makan semua. Aina Allah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala? Di mana Rabb al-Izzah? Maha perkasa iman. Jadi ingat, bukanlah menjadi ukuran banyaknya amal, tetapi menjadi ukuran selamatnya orang dari kesyirikan. Yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallah. Hadis ini menjelaskan makna la ilaha illallah, wa annahu tarku syirk wa ifradullah bil ibadah. Makna la ilaha illallah, tinggalkan sekutu-sekutu Allah dan esakan Allah dalam segala ibadah. Yang keempat, qurbul jannati wan nar minal 'abd. Dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Tidak ada jarak antara hamba dengan surga, tidak ada jarak antara hamba dengan neraka, melainkan hanya kematian. Ini para jamaah. Mati tak surga atau neraka. Maka disebutkan apa? Al-Qabru rawdatun min riyadil jannah. Kubur itu entah dia itu taman dari taman surga, al-hufratun min hufarin niran, atau lubang dari lubang api neraka. Jadi meskipun hancur badan kita, lebur badan kita, tetap akan merasakan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maka disebutkan dalam sebuah hadis tentang orang yang ragu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia mewasiatkan kepada anaknya, ya harquni, bakar aku, kemudian pencar abuku di udara, ya di laut, di darat. La in qadir Allah, sekiranya Allah mampu, ragu akan kekuasaan Allah mengembalikan dia. Sekiranya Allah mampu mengembalikan aku, ya mungkin aku akan disiksa dengan siksaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Maka Allah bangkitkan dia, Allah tanya dia, apa, kenapa kamu begini? Kenapa engkau berbuat seperti ini? Ya Allah, khasyyatah, aku takut kepada engkau, makanya aku bakar diriku. Supaya aku berharap, ya, jangan pernah akan ada lagi azab itu. Jadi apapun jadi kita di dunia ini, begitu mati, surga neraka tetap menanti. Baik. Yang keempat, atau yang kelima, fadilatu man salima minasyirki. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Inilah ya ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, dua hadis yang bisa kita ambil. Dan hadislah babul khaufi minasyirik, bab takut dari kesyirikan. Insyaallah akan berikutnya masuk kita ke dalam babul doa ila syahada an la ilaha illallah. Bab ajakan kepada syahadat Allah. Orang sedikit-sedikit sekarang syahadat, sedikit-sedikit syahadat. Sekarang bagaimana hakikat syahadat tersebut? Perlu kita pelajari. Yeah. Banyak orang syahadat, tetapi tidak tahu maknanya. Yeah. Dia mau nikah syahadat. Semuanya syahadat. Maka insyaallah akan kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.